kita. Cuma satu kebetulan, banyaknya perempuan, cuma dia yang berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta wanita cantik, cuma lelaku cinta. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Atap yatim kuat dari bangun, cuma kamu ku pilih dan yang selalu ku rindu. Gunung puncanya tinggi, tertutup oleh wanita cantik, cuma kamu ku cinta. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Rumah atapnya tinggi, cuma abang ku pilih dan yang selalu ku rindu. Terima kasih, Lola.